tatkala berteduh di sebuah pohon, maka ini menjadi satu tanda. Maka tatkala kafilah tersebut datang ke desanya, kemudian pendeta Bahira menjamu yang biasanya tidak menjamu karena ada tanda-tanda yang aneh yang ada pada kafilah tersebut. Maka pendeta Bahira mencari sebenarnya siapa yang mempunyai tanda-tanda seperti itu. Ternyata anak kecil. Maka sebenarnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditinggal, yaitu di kendaraan. Namun pendeta tersebut mencari sebenarnya siapa yang mempunyai tanda-tanda tersebut. Ternyata ada seorang anak kecil yang tertinggal, maka dipanggil. Setelah dipanggil, maka pendeta tersebut langsung membuka tengkuk bagian belakang, kemudian ternyata ada tanda khatam nubuwwah, tanda kenabian hitam melingkar seperti kalau begitu melihat seperti itu, maka dia langsung berkata kepada Abu Thalib, apakah ini anakmu? Iya anakmu. Bukan, ini bukan anakmu. Ini kok tahu, ya tahu. Pasti anak ini sudah tidak mempunyai bapak. Sudah tidak punya orang tua. Ya betul, itu adalah anak saudaraku. Maka pendeta ini berkata, tidaklah ada orang yang duduk di bawah pohon itu kecuali nanti. Tidaklah dia melewati suatu padang yang panas kecuali dinaungi oleh awan. Dan tatkala melintas di bebatuan, maka batu-batu tersebut sujud kepadanya. Maka pendeta tersebut mengabarkan, wahai orang Quraisy, anak ini sebenarnya akan menjadi pemimpin nanti ke depan harinya, akan menjadi utusan Allah SWT. Maka engkau harus menjaganya. Aku sarankan engkau untuk mengembalikan anaknya saja daripada nanti diganggu oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi orang-orang yang hasad, tatkala mengetahui nabinya bukan dari Bani Israel atau dari Yahudi, maka tentunya dia akan membunuhnya atau akan mengganggunya. Akhirnya Abu Thalib kembali tidak melanjutkan ikut berdagang bersama kafilah dengan Quraisy. Akhirnya dia kembali dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil. Ini satu tanda. Sebenarnya Abu Thalib mengetahui bahwasanya kemenangannya itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pada mudanya sudah diperintahkan oleh pendeta Yahudi. Nah, dia mengetahui. Kemudian setelah tumbuh besar, agak besar, terdapat akhlak yang mulia, yaitu diklaim sebagai amin, orang yang terpercaya. Kemudian mengetahui juga setelah diangkatnya rasulnya menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib juga menyaksikan, mengetahui tanda-tanda kenabian tersebut. Dan dia tahu apa yang diwahyukan kepadanya adalah dari Allah SWT. Maka Abu Thalib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kecintaannya itu bukan kecintaan tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kecintaan Abu Thalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hanya kecintaan sebatas kekerabatan karena anak saudaranya. Yaitu Abdullah, bukan karena cinta apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cinta wahyu, bukan cinta apa yang dibawa oleh ajaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ahabba dhuhurahu falamma yaqsul lahu bidzalika min asy-syarafi war ri'asah fa asru mahbubuhu huwa ri'asah. Maka kecintaan yang Abu Thalib tampakkan maka akan tampak masalah dirinya akhirnya diangkat oleh Quraisy menjadi pengganti Abdul Muthalib sebagai pemimpin Quraisy, dijadikan sebagai ketua sukunya, yaitu suku Quraisy, sehingga dirinya benar-benar cinta dengan kebaikan. Walihada lamma arradu alaihi syahadatain indal mawti ra'a anna bil ikrari bihima syarata dirihi alladhi yuhibbuhu. Maka tatkala Abu Thalib mengalami sakit yang akan menghantarkan kepada kematiannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membesuk dan menawarkan kepada Abu Thalib untuk mengucapkan syahadat bersaksi. Ya'an kurla ibn Allah ahad yuhihara lato inna Allah. Hai paman, ucapkanlah kalimat dari Allah dengan dua kalimat tersebut akan membela kali sisi Allah SWT. Namun Abu Thalib memandang bahwasanya kalau dirinya sampai mengucapkan syahadat berarti apa? Berarti keluar dari agama yang dicintainya, yaitu agama kaumnya, agama penyembah berhala. Dan memandang bahwasanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat akhirnya akan apa? Hilang kepemimpinannya. Kenapa? Dicemooh oleh kaumnya. Fakana dinuhu ahabba ilaihi min ibni akhihi falam yuqirra bihima. Maka akhirnya Abu Thalib lebih mencintai agama nenek moyangnya, agama penyembah berhala, daripada mencintai anak saudaranya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa oleh beliau dari ajaran Islam, ajaran Tauhid. Sehingga Abu Thalib tidak mau mengucapkan kedua kalimat syahadat sampai wafatnya. Wa qala Syaukani rahimahullahu taala dengan berkata Imam Syaukani Alhamdulillah. Waqad yatrukul mutakallimu bil haqqi muhafazatan ala haddin qad zafara bihi min tilkal daulati min malin wajahin. Dan sering seseorang meninggalkan, tidak mau mengatakan kebenaran dalam rangka untuk menjaga kredibilitasnya. Sebagai orang yang dipercaya oleh negara, dalam rangka menjaga harta dan jah kewibawaannya dan kepemimpinannya. Tatkala kebenaran tersebut akan menyinggung, akan menggeser kedudukannya di mata orang lain. Waqad yatrukul mutakallimu bil haqqi alladhi huwa ilahun ma'alaihi nam istijlaban lihwamiril ahwam wa mukhafatan wa mukhafatan min dhuhurihim anhu. Dan seringnya seseorang meninggalkan, tidak mau mengatakan kebenaran yang akan menselisihi apa yang ada pada manusia kebanyakannya. Yang tentunya apa? Tentunya kebenaran tersebut akan menyinggung hati-hati mereka orang-orang dan khawatir dan takut akan larinya manusia dari dirinya. Waktu yang terukur mengatakan limu bila hati lidah mengiya dunhu wajju khusulahu mintil kandaulah. Dan seringnya seseorang tidak mau berbicara kebenaran karena kepanakannya, dan dia menyangka dengan dia tidak mau mengatakan yang benar, maka dirinya tetap terpelihara kewibawaannya dan kepemimpinannya. Amin sayinas fi mustaqbalil zaman. Atau seseorang tidak mau mengatakan kebenaran dalam rangka mengharapkan simpati manusia di kemudian harinya. Kata dia mengatakan Ashokani sampai di sini. Bila kita Al-Jabut Talib wa Muntaha Arab. Waqad qala al-malik waqad dzakara ulama tajarubahum ma'ahdil batil wa ma'ah syahiduhu min ikrarihim ala anfusihim bidbalal wa siyadihi ala hujah. Dan para ulama telah menyebutkan pengalaman-pengalaman mereka terhadap para pelaku-pelaku kebatilan dan apa yang mereka saksikan dari para pelaku-pelaku kebatilan tersebut. Mengakui kebatilan-kebatilan yang ada pada diri-diri mereka. dan para pelaku kebajikan tersebut lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Contohnya di antaranya dari maqalah Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Hidayat Bukhari fi Adzwibatul Yahudi wan Nasara. Dia mengatakan walaqad nazartu ba'dal ulama in-nasara mu'azzaman yaum. Ya sungguh aku pernah berdebat atau mendebat sebagian ulama Nasrani, orang alamnya Nasrani yang mereka diagungkan hari ini. Falamma tabayyana lahul haqqa, begitu tatkala telah jelas kebenaran tersebut, di bahwasanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendebat sampai orang alim tersebut diam, bingung, tidak bisa menjawab dan mengakui kebenaran Islam dan mengakui kebatilan agama Nasara. Fakultulahu, maka Imam Ibnu Qayyim berkata kepada orang alim tersebut, wa ana huwa fi qalin ma yamna'u kal ana min ittiba'il haq, dan aku berkata kepada orang tersebut, sedangkan aku dan dirinya ini tidak ada orang lain. Maka saya menyatakan, apa yang menghalangimu sekarang ini untuk mengikuti kebenaran, untuk mengikuti al-haq? Faqala li, maka orang Nasara tersebut menjawab kepadaku, yaitu kepada Imam Ibnu Qayyim, idza qaddamtu 'ala hawla'i hadir hakada laku. Para sulana asyikah lana awafiri jabati wahakamuni bi ambalihim wa nisa'ihim walam ya'suni bima amurum bihi. Maka orang tersebut menjawab, apabila aku mengikuti kemauan mereka, hanya itu orang-orang bodoh mereka, maka aku bisa menunggangi di mereka. Aku bisa memegang lekan tali mereka sebagaimana aku bisa menaiki di atas punggung di atas punggung kendaraanku. Artinya apa? Tatkala dia di tengah-tengah komunitasnya, seorang yang dipokokkan, seorang yang dipercaya, seorang yang diagungkan, akhirnya apa? Akhirnya pengikut-pengikutnya tersebut akhirnya apa? Ya menurut, ditunggangi. Bayangkan kalau dimisalkan seperti apa? Ditunggangi seperti binatang. Ke kiri, atau ke kanan, jalan-jalan, lari-lari, seperti itu. Jadi apa sesuka ulama tersebut mengatur kaumnya, mengatur pengikutnya. Sehingga tatkala dirinya jadi pakar pemimpin agama mereka, maka mereka tentunya akan menyerahkan harta-harta mereka kepadaku, kepada orang tersebut, dan juga akan apa? Menyerahkan wanita-wanita mereka kepada orang alim tersebut. Terserah mau diapakan harta dan wanita mereka. Dan mereka tidak berani menentang, menentang orang alim tersebut. Tatkala aku memerintahkan mereka dengan hal sesuatu hal, ini apa keuntungannya? Tatkala dirinya ditopangkan di tengah-tengah kaumnya, jika apa yang dikatakan mau benar mau salah akan diikuti oleh pengikutnya. Mereka menurut yang tidak berani membantah. Wala a'rifu shin'atan wala a'fadu qur'anan wala nahwan wala fikhan wala aslamtu ladaktu bis aswati atakaffahun nasa famina famanil ladhi yudhibu nafsan bihada. Sedangkan aku ini orang yang tidak tahu tentang syiah, tidak tahu keterampilan, tidak bisa keterampilan, tidak bisa membuat apa-apa, dan juga aku tidak menghafal Al-Quran, dan juga aku tidak tahu tentang nahwu berfikhan, dan juga tidak tahu tentang ilmu fikih. Kalau aku ini masuk Islam dalam keadaan seperti itu, saya tidak punya modal keterampilan, tidak bisa, tidak punya hafalan Al-Quran, tidak punya ilmu nahwu fikih, tidak paham, maka akhirnya nanti aku akan apa? Akhirnya ke pasar-pasar, tidak punya keterampilan, akhirnya akan minta-minta kepada manusia. Siapa yang mau seperti ini? Ini jawaban seorang alim dari nasanya tersebut. Fakul tu, hadalah ya kun. Wa kaifa tadunnu billahi annaka asalta ridahu ala hawaka yufsika wa yudhilluka wa yukhawwijuka jadi apa? Kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh seorang kawan tersebut. Maka Ibn Qayyim rahimahullah menjawab, ya, yang seperti ini tidak akan terjadi. Apa yang kau khawatirkan Lalu jawab, maka bagaimana persangkaanmu kepada Allah? Seandainya engkau benar-benar mengutamakan keridhaan Allah di atas hawa nafsumu, apakah Allah subhanahu wa ta'ala juga tetap akan menghinakanmu dan merendahkanmu dan tidak mengampunimu? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka itu hanyalah apa? Hanyalah bayangan-bayangan yang akan menghalangi dirinya untuk tidak mau masuk Islam. Terbayang kesusahan, kesulitan. Lupa dengan apa? Pertolongan Allah SWT. Lupa dengan janji Allah SWT. Bagaimana yatagila yati alamu makhrajanya. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka tentunya Allah SWT akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah SWT akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan menghinakan orang yang taat, orang yang lebih mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsunya. Dan akan dijamin rezekinya. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata-kata kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, walau falatina anna dzalika ashabata wa ma dzalika bihi min al-haqqi wan najati min an-nar wa min sakhtillahi wa ghadabi bihi hatta mal'imat amma fataba. Dan kalaulah memang apa yang engkau takutkan itu benar-benar terjadi, engkau masuk Islam kemudian kamu tidak bisa apa-apa, sudah tidak dipercaya oleh kamu lagi sehingga engkau harus sama meminta-minta kepada manusia jadi orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, sehingga menimpa kesusahan setelah kamu berislam. Kalau memang ini takdir Allah SWT yang akan berjalan setelah engkau menerima kebenaran, maka cukup keadaanmu ini akan akan menjadi kafarah tebusan dari kesuksesanmu tatkala menerima kebenaran, sehingga engkau terhindar dari neraka, engkau terhindar dari kemarahan Allah dan murkanya. Maka ini sebagai apa? Sudah sebagai atam malaiwat bayarannya. Jadi apa yang kau luput dari apa yang engkau tidak dapatkan di dalam Islam. Artinya apa? Kalau seandainya engkau menjadi miskin, jadi itu sebagai apa? Penebus kesusahanmu yang ada di dunia dari detik kamu berislam sampai matinya dalam keadaan kalman benar-benar sengsara. Ini akan diganti oleh Allah SWT dengan apa? Dengan engkau dibebaskan dari neraka. Dibebaskan dari apa? Terhindar dari murka Allah, kemarahan Allah. Ini sudah cukup sebagai apa? Gantinya bakal hata ya dan Allah. Maka si alim ini tetap berkata, ya aku kalau masuk Islam sampai Allah SWT mengizinkan aku lah. Nanti kalau Allah SWT menghadirkan aku, ya nanti aku juga masuk Islam. Maksudnya. Jadi berujian dengan takdir Allah SWT. Tidak boleh. Berujian dengan takdir Allah SWT. Uang manusia ini diberikan apa? Pilihan. Panang sya'aba yu'ni, panang sya'aba yakfur. Panang sya'aba yang ingin, maka dia akan kafir. Dan barang siapa yang akan beriman, dan barang siapa yang ingin, dia akan kafir. Jika keimanan dan juga kafiran itu apa? Itu kehendak manusia. Kehendak orangnya. Bukan terus apa? Menunggu takdir Allah SWT. Kapan ya Allah SWT takdirkan aku masuk Islam? Tidak seperti itu. Manusia diberikan apa? Akal, pikiran. Dan orang ini telah mendapatkan hujah kebenaran Islam yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan tahu kebatilan agama selainnya. Ini adalah modal untuk apa? Memilih. Tapi kenapa dia berhujah dengan apa? Takdir Allah SWT. Maka Imam Ibnu Qayyim menjawab orang ini, maka untuk al-qadaru la yutajubi. Maka takdir itu tidak bisa dijadikan hujah. Walakana al-qadaru hujjatan lakana hujjatan al-yaudi ala takdiril masyid. Kalaulah takdir ini bisa dijadikan hujah, dijadikan alasan, maka sungguh orang-orang Yahudi akan apa? Berhujah dan memberikan alasan-alasan. Maka salah mendustakan Nabi Isa alaihissalam dan masih orang-orang Yahudi seperti itu. Tidak mau masuk Nasrani karena takdir. Bahu jatan irsikin ala takdir rusul. Dan orang-orang musyrikin juga berhujjah. Dengan apa? Dengan mengingkari para rasul. Wah, ini saya tidak ditakdirkan ini gimana nih? Untuk mengikuti rasul. Wala sa'antum tukadzibuna bil qadar. Terlebih-lebih kalian mendustakan takdir itu sendiri. Pakai ta'kidihi, maka bagaimana kuan akan apa berhujjah dengan takdir? Tidak bisa. Takdir tidak bisa diganti dengan hujjah. Tapi adalah kalian memilih, mengetahui, memikirkan, menimbang dengan apa yang telah kau ketahui dari ilmu. Faqala ja'nal ana min hada fa'amsik. Maka orang itu tetap mengejar, sudahlah, tinggalkan sekarang dari perdebatan ini, diam saja. Masyarakat muslim rahimahullah, alhasil cerita ini cerita yang kisah. Ini bukan lagi menikahi menimula bahwasanya kedudukan, kewibawaan dan ketokohannya agama sering menghalangi manusia untuk memilih kebenaran dan tetap apa memilih kebatilan. Kualnya juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sikap yang keras. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan hidayah kepada kita. Pada kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.